Terang yang lepas, jangan dikenang. Ay, jangan dikenang, kalau dikenang meracunlah diri. Tiap insan, hai, tidaklah kekal, tentu pulang di mana berasal. Janganlah sedih, hai, janganlah pilu, serahkan pada Allah yang satu. Ibaratnya roda naik turun tiada hentinya, sama juga hidupnya manusia. Ada yang riang dan ada yang duka. Barang yang lepas, hai, jangan dikenang. Kalau dikenang meracun diri. Menangis memilu, makin sedih menambah derita. Lupakanlah semua yang lalu, tidakkan kembali semula. Barang yang lepas, ay, jangan dikenang. Kalau dikenang meracun diri.